Assalamualaikum, Ustaz, ada Naras Abdi. Di mana kan? Di Jalan Pajajaran. Ya. Abdi teh ada masalah sama orang tua Abdi. Salam Mama kan berharap ke Bapak, Bapak tak ngurus Abdi. Berharap ke Bapak tak ngurus Abdi. Tapi kan Abdi berat mental, mental Abdi sampai badai jatuh. Tos Abdi. Pas Pak bisa, Bapak Pak. Ya Pak bisa, nah secara agama, nah secara tidak. Tapi itu nanti dicaci maki, tapi nanti didolimi. Ada anak ada. Nanti Bapak nyandung opa. Mama Abi katil. Tapi nyakong kalau agama, tapi kan Abi nyaman sorangan. Kemana, kemana, kemana, Jadi masalah kalau tadi nggak kemarin Bapak Abdi Abdi Abdi berpikir positifnya Bapak Abdi dia bagus padahal bagus Bapak Abdi itu tukang Cina Bapak Abdi bukan siap. Ini kasus fakta nyata, tidak bisa kita menghindari kenyataan. Bersyukur, makanya saya katakan tadi, lihat orang yang mewah. Bersyukur punya punya keluarga bahagia, jangan lupa bahagia. Kalau kita melihat fakta seperti ini, kan saya juga tidak bisa membohongi orang ya. Bagaimana kalau itu menimpa keluarga kita? Tapi semua tidak ada yang jelek. Antak rohu say'aw wa huwa nurul lakum. Anda sedang merasakan ini. Aku itu tergantung sesuai prasangka hambaku. Baik sangkala, ini ujian buat anda. Anishkurli wa liwalidayka. Bersyukur anda masih punya orang tua walaupun seperti bermasalah. Belajarlah ke anak yatim yang ketika mereka merindukan orang tua, ingin jajan kemana minta. Kapan besta agama orang yang hardik anak yatim. Anda belum yatim kan? Cuma merasa terdolimi aja. Si bapak gak mau punya takdir itu. Si mama belum paham, akhirnya kan saling mencaci, mendengki menjadi korban. Di sini pentingnya agama, maka ada 240 tahun lewat. Al-Ahqaf 15, Rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, ibu dan bapak, wa an a'mala shalihan. Ini ladang amal saleh buat anda. Doakan keduanya. Karena ada janji Allah melalui Rasul bahwa tidak akan ada hijab ketika anak mendoakan kedua orang tuanya. Tugas kita naik doakan dua-duanya. Allahumma gfirli liwali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah ampuni aku sebagai anaknya. Semoga dosaku, doaku menjadi penghapus dosa keduanya karena tidak paham agama. Muliakan mereka, panjangkan umurnya. Sehatkan lahir batinnya, jauhkan dari fitnah, hanya doa yang berubah takdir, lancarkan rezekinya. Orang tua di mata saya tidak ada yang salah. Seburuk apapun orang tua tidak pernah ada kita di dunia kalau tanpa melalui kasih sayang mereka. Cuma mereka pun manusia diuji dengan episode-nya. Sahasino yang cerai, sahasino yang menang takdir itu tadi, semua diatur, semua diukur untuk kita lebih dekat kepada Allah. Kalau kita bertakwa kepada Allah, min amrihi yusra, Allah kasih keringanan. Ibu tidak ada hari ini di sini. Setiap orang punya problematika, setiap orang punya sejarah, maka penting bersilaturahmi. Teteh mencarinya nanawan. Kalau ningali ibu ayana, ibu teh. Kiu kiu kiu kiu kiu kiu. Bapak pernah di penjara. Bapak berat. Undur ilaman kuat sepalam itu. Hikmahnya apa hari ini buat anda? Anda ada di alur kuat. Karena mencari jawaban untuk keresahan itu tidak, maka bersyukur. Bonus anda hari ini apa coba? Anda jadi dekat dengan Allah. Itu harta teman. Setuju? Maka jangan tidak mendoakan kedua orang kafir. Yang berani tidak minum, yang penting anaknya tidak haus. Berani lapar, yang penting anaknya kenyang. Mama hanya kecewa dalam tekanan. Sebetulnya hatinya tulus. Dan anda adalah hasil kasih sayang benua ayah dan ibu anda. Damaikan mereka dengan kita tidak memihak. Peluk mama, tempel dunia memaafkan si ayah, didoi si ayah. Mungkin doa kita berdua, saya bisa kembali ke istri saya, dia minta melanakan. Ya Allah, pertemukan lagi ayah di waktu duha waktu itu. Tiba-tiba datang berkumpul dan saya tambah lagi rezeki dua anak. Jadi gak ada bagi Allah yang gak mungkin. Ingin ada orang tuanya selesai masalahnya, yakin Allah maha menyelesaikan masalah, bertawakal. Kalau Anda cinta orang tua Anda, tengah mati, tikung di sepertiga malam, sebut nama keduanya, redaksinya sederhana. Rabbi, awji'ni, an ashkura ni'matika allati, an amta alaiya wa ala walidayya. Ya Allah, ajarkan kepadaku tentang arti rasa syukur yang sesungguhnya atas apapun nikmat yang kau anugerahkan kepada kami. Tapi dikaitkan yang paling nikmat dalam kehidupan ketika memiliki kedua orang tua walaupun seperti bermasalah. Allahumma gfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semoga dengan ujian ini Anda mendapat ridho Allah dengan tetap menghormati orang tua, karena ridho Allah ada melalui ridho orang. Hati-hati murka Allah juga ketika orang tua kita tertekan, ditekan, lalu jadi marah kepada orang tua, Anda jadi gak berkah hidup. Cuci kakinya, peluk pinggangnya, tempelkan pipi, minta maaf dan ridho ke ayah, ke mama saja. Tidak ada kita kalau tanpa mereka. Oh siap, kalau Anda galau, jaga wudhu, oke? Nanti nomor di belakang ya. Nah, misalnya, nomor pribadi lah, ulang. Siap. Barokallah, bonek. Masih ada, kamu ini beda nomor nomor. Masih ada orang yang sekarang dari ibu dulu ya, Pak ya. Dari kanan saya boleh ya, ikut. Ini mic-nya agak terganggu serta sensitif dulu ya. Cek cek, kenal lelaki hidupnya tarik karena dekatkan umi. Ya umi, sebutkan namanya sama langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustadz, saya Intan Rosalina dari Cibiru mau bertanya. Cibiru. Ini tapi jauh dari tema rumah tangga, karena saya belum berumah tangga gitu. Jadi ada enggak, bukan rumah tangga. Jadi ya, ini Pak Ustadz, menyukai sepak bola itu kan manusiawi. Saya juga termasuk salah satu supporter Persib Bandung gitu. Yang mau saya tanyain, gimana hukumnya kalau kita nonton Persib sampai baper terus meneteskan air mata? Gunaan itu? Iya. Sabda almaru setiap manusia ma'aman ahabba, dengan apa yang dicintainya. Persib nu aing mau Bandung nu aing aing nu saha. Tapi ya ekstrim tapi kaciri kalau ada bola nyai jadi kaget penonton lah. Nah, hati apa yang bikin Anda menangis ketika Persib kalah? Atau suka sama salah satu pemainnya yang tidak ngerti-ngerti perasaan kita? Kan banyak faktor kan? Kenapa mata air meleleh? Kenapa tisu laku? Karena sisa tidak pernah kemarau. Relatif, tapi ya jangan lebay, jangan berlebihan. Kulu, makanlah. Makanlah sudah bukan hobi lagi, kebutuhan. Wasrohu, minumlah, itu sudah bukan hobi lagi, kebutuhan. Wala tusrifu, walaupun bukan hobi, tapi kebutuhan. Jangan berlebihan. Wala tusrifu. Nah ini lebay. Kalau sampai ini ini yang jadi persoalan yang sedang saya selesaikan. Jangan bola itu jadi agama baru. Sampai banyak tulisan di kaos para peserta Persib, Persib Tuhanku, wasit goblok. Saya kan baca, jadi ke sholat kek dengan ditulisan itu, wasit goblok. Mana wasit? Dengan baik, Allah. Saya ganti-ganti ya tak, Persib nu aing, aing nu Allah. Itu kaosnya ya dia. Biar mengganti pola pikir paradigma supaya tidak tersesat. Nah, urusan hobi mah sah-sah saja, tapi jangan lebay. Ishma syita, silakan kamu mau apa aja. Baiklah kamu itu hati-hati terbawa mati, lalu dihisab. Cintai Allah dan Rasulnya. Kamu berlebihan. Saya juga penyuka bola, tapi jangan bertepuk sebelah tangan. Bolanya suka sama saya. Dan nonton bola mah gampang, kegunaan TV. Beli bala lah, Johana. Asup ke Persib, alhamdulillah. Asup ke Persija, alhamdulillah. Karena permainan persaudaraan. Ya, jadi kadang ini jadi persoalan. Kalau hanya rasa suka, nggak apa-apa. Cuman jangan tenggelam dalam suka itu sehingga melupakan yang lain. Lebih ke sholat maghrib pokok. Dan yang kita kirim mobil MIM, masjid portable, supaya sarwat jadinya. Karena susah. Ini kan jadi lahan dakwah kita. Nggak apa-apa suka mah, tapi jangan berlebihan. Yang kedua, bagaimana diuji dengan kehilangan orang tua? Ini zaman Nabi terjadi. Ada satu bab di Bukhari, keren khusus. Ada orang tua yang meninggal lalu disiksa karena tangisan ahlinya. Kolot kesmaot disiksa di kuburna gara-gara ciri keluarga. Bisa diteliti, naon ieu maksudnya? Kan nu maot mah geus pegat amana kami. Tapi masih seakan-akan ada keterkaitan karena tangisan ahlinya. Lalu mayat disiksa. Konversinya begini. Abi hayana najingkeun kolot. Zaman Nabi terjadi, sahabat. Nabunglah buat orang tuanya. Pas yang ini nisab jeung niat sudah ada, tapi nasib nggak berpihak. Wafat ibunya, datang ke Nabi. Ya Rasulullah, aku benar-benar ingin mengantar ibuku untuk berhaji dan sudah cukup ongkosnya. Tapi dia wafat hari ini. Nabi sederhana ngejawabnya, hajikan oleh jadi badal haji ayatnya. Tapi sing api dihajikan, jadi ku anak nalai ustad batu, ketipeng. Pun dapat pahala bukan dari pahala hajinya, tapi dari pahala ibu, orang tua ketika hidup mendidik anaknya jadi bertanggung seperti itu. Nah, kaitannya usai tetap. Bagaimana perasaan kita ketika kehilangan orang tua, ayah wafat, ibu wafat, nyacirik mah benar. Tapi ulah protes karena takdir. Ya Allah, kenapa kau panggil ayah? Aku sedang menyayanginya. Nggak boleh. Maka kenapa ibu-ibu dilarang mengantar sampai ke kubur? Karena mental. Rasul tahu. Kan orang mau merapi baju hidup, pikat cara mata, terus pingsan. Pingsan itu curang hilang gelar, sing tinggal. Kedudukan sunnah yang tidak boleh di sini menangisi takdir itu yang jadi aja buat orang tua. Ikolok ngajarin agama tuh lebih kencang keputusan Allah diprotes. Jodoh, pati, bagja, cilaka itu kan Allah yang ngatur. Cinta apapun ibu sama anak, anak wafat ibu ikutnya. Tidak sedikit ibu yang muda ngalamin ngilu mawa karena kehilangan. Nggak boleh. Semua pinjaman, semua titipan, dulu jadi rezeki, ulah jadi milik. Ketika memiliki diambil orang sakit. Paham ya? Maka kata Sayyidina Ali, apa yang tidak ada diri dalam diri kita, walaupun pernah ada sementara, itu bukan milik kita. Ari jago lalaki, tulang rusuk nanya, ibu itu jadi istri seorang suami, nah ibu teh tulang rusuk ke suami. Paham? Ustaz bagaimana dengan yang bercerai? Berarti tulang rusuk rental. Ya. Semua juga rentalan, hanya dipinjamkan sebentar. Anda sekarang belum punya jodoh, minta ke Allah. Tong diundang fisiknya, lalu mendayakan. Injam karena diskusikan dengan Rabb kita. Tak, ya Allah, saya tak. Biarkan Allah yang melembutkan hatinya. Paham? Jadi pikir ke Allah, tong diundang benda. Nah, ribut, kalangkan, dicap waktu bisa di udang lumpat jagoan cicing. Bagaimana menaklukkan bayang-bayang? Sujud pakai pasung. Ya, jadi teteh senyumi aja semua yang terjadi karena semua akan indah pada.